melayanglah yang kuputus talinya. Sambar-sambar wajahnya terbayang, hanya dibuai hatinya bimbang. Namun ku tetap menanti sayang, walau tak jauh tinggi melayang. Berapa sih? Kalau saya umur saya itu 11 tahun. 11 tahun udah bisa tahun. Main seperti ini. Gini Adrian, jadi aku gini, terus nanti gini. Gini oh, iya, benar. Biar kalau punya anak nanti kayak kafe. Amin. Aduh keren banget. Selamat pagi semua. Selamat datang di Indonesia Morning Show. Ini baru saja terjadi menyaksikan penampilan luar biasa dari Kafil Sultan. Ini akan mewarnai Indonesia Morning Show spesial di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Kafil ini merupakan salah satu putra bangsa dengan bakat musik yang benar-benar istimewa. Setuju kan ya? Banget luar biasa. Tadi saya enggak ngerti gimana caranya kamu bisa main seperti itu, apalagi katanya kamu enggak terlalu tahu do re mi fa sol awalnya. Jadi pakai hati aja ya. Enggak juga sih, saya belajar. Sempat belajar. Tapi awalnya tuh gimana? Awal belajarnya bisa. Katanya pakai hati banget. Dia alasannya tahu. Terlalu mode sih, terlalu mode. Tapi yang jelas nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya, teman-teman. Pastinya, pokoknya Indonesia ini memang banyak sekali memiliki talenta dan juga SDM yang luar biasa. Bahkan juga banyak yang berprestasi baik di nasional maupun juga di internasional. Salah satunya ini adalah ganda putra terbaik Indonesia, Hendra dan Asan, yang baru saja kemarin ini berhasil menjadi juara dunia tadi malam. Selamat. Tepat sekali kemenangan ini menjadi kado manis untuk Indonesia di peringatan hari kemerdekaan yang ke-70. Ini bicara mengenai kado, kami juga pastinya ingin berbagi hadiah untuk Anda. Dalam rangka memeriahkan 70 tahun Indonesia Merdeka, kami ajak Anda untuk berpartisipasi dengan kirimkan foto kegiatan Anda atau gaya Anda. Tapi harus berbawa merah putih ke akun Twitter kami di @ims_net. Dan jangan lupa tagarnya adalah IMS_merah_putih. Yes. Merah putih. Nah, kami juga nanti akan menghadirkan langsung nih laporan langsung dari Istana Kepresidenan dan upacaranya nanti seperti apa. Dan tidak hanya itu saja, kita juga akan menghadirkan berita lainnya baik dari dalam maupun luar negeri. Tapi sebelum kita melihat betapa meriahnya kemerdekaan Indonesia, kita lihat dulu beberapa informasi utama Indonesia Morning Show hari ini.